Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ringkasan tentang penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita masih pada bab minasyirki ayastaghitha bighairillahi au yad'wa ghairahu. Kita masuk pada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qawlihi taala, amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Surah An-Naml ayat ke-62. Siapakah yang mengijabahi, mengabulkan orang yang dalam keadaan genting ketika ia berdoa kepadanya? Dan siapa pula yang bisa mengangkat kejelekan? Dan siapa pula yang menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti khalifah-khalifah di muka bumi ini? A'ilahum ma'allah, apakah ada ilah yang lain bersama Allah yang mampu melakukan itu? Qalilam ma tadzakkarun, sangat sedikit dari apa yang kalian ingat. Kita lihat keterangan ayat ini dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Beliau menerangkan beberapa kosakata yang ada pada ayat ini. Amman ai man huwa. Man huwa, siapakah dia? Al-muttarra, al-makruba, alladhi massahu durru, al-makrub, orang yang dalam keadaan mendapatkan musibah, mendapatkan bahaya, mendapatkan sesuatu yang genting, menimpa orang ini adzur, kemadzaratan. Khulafa al-ardi, al-idhafa bimakna fi. Khulafa al-ardi dalam tinjauan ilmu bahasa Arab ini susunan kata ini susunan idhofah. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Arid. Khulafa al-ardi, mudhofnya yang mana? Khulafa al-ardi, mudhofnya yang mana? Rasulullah, sama. Ya, mudhof, mudhof ilaih. Yang depan atau yang belakang? Lupa? Lupa? Hilmi. Mudhofnya yang mana? Mudhof ilaihnya yang mana? Sudah lewat. Jilid 6 kan sudah lewat. Khulafa al-ardi. Abdullah, Rasulullah, Baitullah. Al-idhafatu bima'na fi, bentuk susunan idhafah di sini ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Khulafa al-ardi ini ya, bima'na fi. Jadi, khulafa fil ardi ya, secara makna seperti itu. Bukan khalifahnya bumi, khalifah di bumi begitu. Ay yakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ard. Artinya apa? Semua generasi menjadi khalifah pengganti generasi yang sebelumnya. Menjadi pewaris, menjadi generasi ya, untuk generasi sebelumnya. Hilang generasi sebelumnya, muncul generasi berikutnya. Ya. Khulafa al-arub. A'ilahumma Allah ay siwahu yaf'alu hadhil asya'a bikum. Artinya apakah ada selain Allah yang melakukan perkara-perkara ini semua untuk kalian? Wa yun'imu 'alaikum hadhihi an-ni'ama, yang bisa memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat ini. Begitu. Qalilan ma tadzakkarun ay tadzakkaruna tadzakkuran qalilan fi 'azmatillah wa ni'amihi 'alaikum. Sedikit dari apa yang kalian ingat, artinya kalian mengingat pengingatan yang sedikit. Sedikit mengingat akan keagungan Allah, sedikit dalam mengingat akan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Falidzalika asyraktum bihi ghairahu fi ibadatihi. Maka oleh karena itulah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam urusan peribadatan kepadanya. Kita lihat makna secara umum untuk ayat ini, al-ma'nal ijmali lil ayah. Yahtajju ta'ala 'alal musyrikina fi ittikhadihim asy-syufa'a min duni bima qad 'alimuhu wa aqarru bihi min ijabatillahi lahum indama yad'unahu fi hali syiddah wa kashfihi su'an nazila bihim wa ja'lihim khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhil umur fa kaifa biman ya'budunaha ma'allah walakinnahum la yatadzakkaruna ni'amallahi 'alaihim illa tadzakkuran qalilan la yurithu khasyatallah walidzalika waqa'u fisyirki. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah ataupun mendebat orang-orang musyrikin ini ketika mereka menjadikan para penolong-penolong dari selain Allah dengan apa yang mereka mengetahuinya dan mereka mengakuinya bahwa Allah lah yang mengijabahi, mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka berdoa kepadanya ketika dikala waktu syiddah, waktu yang bahaya. Mereka mengakui, siapa yang menolong kalian ketika kalian berdoa dalam keadaan kalian genting? Bukankah Allah? Siapa yang melenyapkan, menghilangkan mara bahaya, musibah-musibah? Bukankah Allah? Mereka akui ini. Maka Allah mengingatkan mereka dengan yang seperti ini. Wa kasfis su' annazila bihim, menyingkap, melenyapkan kejelekan yang turun kepada mereka, menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini setelah matinya orang-orang sebelum mereka. Maka apabila sesembahan-sesembahan mereka tidak bisa melakukan sedikit pun dari perkara ini, lalu bagaimana dengan keadaan orang yang mereka menyembahnya bersama Allah? Sudah tahu sesembahan-sesembahan mereka tidak bisa melakukan hal ini, bagaimana dengan keadaan orang yang menyembah sesembahan-sesembahan tersebut? Walakinnahum, tapi memang mereka ini adalah orang-orang yang la yatadzakkaruna ni'amallahi 'alaihim, tidak mengingat akan nikmat Allah yang telah Allah berikan atas mereka dengan pengingatan yang banyak, melainkan hanya pengingatan yang sedikit. La yurithu khasyatallah, yang tidak memberikan pengaruh untuk takut kepada Allah. Sehingga ini mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Akibat dari kurang banyak bersyukur, akibat kurang dari merenungi akan keagungan-keagungan Allah, akibatnya apa? Mereka banyak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Tidak mau memikirkan akan agungnya makhluk-makhluk Allah, yang kemudian mereka menyembah hanya kepada Allah. Kurang akan hal ini. Kurang untuk memikirkan keagungan-keagungan Allah. Kurang dalam merenungi akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena kurangnya ini, sehingga mereka apa? Terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik, kita lihat kecocokan ayat terhadap bab ini. Anna fiha butlanal istighatsati bighairillah, li'annahu la yujibul muttar wa yaksifu su'an nazil wa yuhyi wa yumitu siwa. Bahwasanya pada ayat ini tersebut disebutkan padanya akan batilnya beristighatsah kepada selain Allah, batilnya meminta pertolongan kepada selain Allah, karena tidak ada yang dapat mengijabahi, mengabulkan permintaan orang-orang yang genting, menyingkap, melenyapkan kejelekan yang turun ini, menghidupkan dan begitu pula mematikan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, butlanul istighatsati bighairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Batilnya untuk beristighatsah, batilnya meminta tolong, meminta bantuan kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu untuk menyelesaikan, mengabulkan perkara itu kecuali Allah. Maka begitu dia meminta beristighatsah kepada selain Allah, maka terjatuh ke dalam perbuatan apa? Syirik. Meminta untuk diselamatkan dari bahaya badai yang amat sangat mengerikan, ombak yang amat sangat mengerikan di lautan, meminta kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah dengan kalimat-kalimat yang justru itu menentang Allah, ya, maka mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang kedua, annal musyrikina muqirruna bitauhidir rububiyyah walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Bahwa orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, ternyata mereka ini orang-orang yang mengakui, berikrar akan tauhid ar-rububiyah. Namun pengikraran mereka akan tauhid ar-rububiyah ini tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Orang-orang musyrik mereka kenal Allah. Orang-orang musyrik mereka tahu kalau yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Yang mematikan, yang menghidupkan mereka Allah. Mereka tahu, namun pengakuan mereka ini tidak menyebabkan mereka dikatakan muslim. Mereka dikatakan musyrik. Karena apa? Mereka masih menyembah kepada selain Allah. Mereka masih menyembah kepada selain Allah. Rob, ya tahu kan antum? Ya. Santri kelas berapa itu? Ya, baru mendapatkan makna rob. Rob itu apa? Rob, b-nya dua. Rob, ya, yang menghidupkan, yang memiliki, yang mengatur, ya, yang menciptakan, yang mematikan. Itu makna apa? Rob. Orang-orang musyrikin hanya mengikrarkan kerububiahan Allah saja. Mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam hal apa? Uluhiyah. Ya, jadi orang-orang musyrikin bertauhid, cuman tauhidnya rububiyah saja. Ya. Jangan dikatakan dengan mutlak mereka ahlu tauhid juga, jangan. Orang-orang musyrikin musyrikin, tauhid yang mereka ikrarkan hanya tauhid apa? Rububiyah saja. Adapun uluhiyah mereka tidak mengikrarkan. Ya. Tauhid yang semua para rasul mendakwahkan kaumnya adalah tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Karena boleh dikata tidak ada manusia pun yang melawan, menentang akan tauhid rububiyah. Hanya beberapa golongan saja, beberapa orang saja yang menentang tauhid rububiyah. Begitu. Yang ketiga, al-istidlalu ala tauhidil ilahiyyati bi tauhidir rububiyah. Pengambilan dalil untuk menunjukkan tauhid al-ilahiyah atau uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Ya. Siapa yang telah bertauhid rububiyah sebetulnya mengharuskan bagi dia untuk bertauhid uluhiyah juga. Orang yang bertauhid rububiyah mengharuskan untuk bertauhid uluhiyah. Orang yang bertauhid rububiyah mengharuskan untuk bertauhid uluhiyah. Baik. Seperti yang disebutkan dalam ayat, kenapa kaum mereka terjatuh ke dalam kesyirikan padahal mereka mengakui tauhid rububiyah? Karena apa? Qalilam ma tadzakkarun. Sedikit dari mereka apa? Memikirkan akan keagungan Allah. Sedikit dari mereka akan merenungi, menghayati akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan atas mereka. Akibatnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang terakhir, al-ihtijaju 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu. Bantahan terhadap orang-orang musyrikin dengan apa yang telah mereka ikrarkan sendiri, terhadap apa yang mereka tentangkan. Jadi dibalik Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, sebetulnya mudah untuk membantah, ya, orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat. Ya, syubhat, kalimat sesat yang dilontarkan oleh mereka ahlul batil, ya, Ahlus Sunnah dengan mudah membantah itu semua, ya, dengan ucapan mereka sendiri. Ya, kamu tadi telah mengucapkan demikian, bukankah demikian, demikian, demikian, begitu. Baik, kita lanjutkan pada apa yang diucapkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam sambungan apa yang beliau susun di Kitab Tauhid pada bab ini. Qala rahimahullahu taala warawa at-tabaraniyu bi isnadihi annahu kana fi zamani nabiy sallallahu alaihi wasallama munafiqun yu'dhil mu'minin faqala ba'dhuhum qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiqi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Imam At-Tabarani telah meriwayatkan dengan sanad yang beliau bawa pada kitabnya, kitab Mu'jam Al-Kabir, disebutkan dalam kitab tersebut bahwa ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik yang menyakiti kaum mukminin. Maka sebagian sahabat beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, mari kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beristighosah kepada beliau, kita beristighosah kepada beliau dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar apa yang diucapkan oleh mereka ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sungguh tidak pantas untuk beristighatsah kepadaku, namun yang pantas beristighatsah itu adalah kepada Allah. Baik, kita lihat keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan. At-Tabarani huwa al-Hafidz al-Imam Sulaiman ibn Ahmad sahibul Ma'ajim ats-Tsalatsa. Hafidz al-Imam Sulaiman bin Ahmad, pemilik tiga mu'jam. Bi isnadihi ila Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Dengan sanad yang beliau bawakan yang sampai kepada sahabat Ubadah bin Shamit. Disebutkan dalam riwayat ini, munafik yu'dzil mu'minin, munafik huwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkot orang-orang munafik, tokohnya orang munafik. Wa nifaquhuna, dan nifak yang terdapat pada riwayat ini, yang dimaksud adalah izharul Islam wa ikhfaul kufri, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya. Munafik yang dimaksud pada riwayat ini, ya, adalah dia yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Taib. Nastaghitsu bi Rasulillah, maksudnya natlubu minhu kaffa hadzal munafiqi 'anil adza. Kita meminta dari Rasul untuk menahan, ya, menyelesaikan perbuatan si munafik ini, ya, dari gangguannya. Innahu la yustaghatsu bi, ya, Nabi mengingkari hal ini. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yusta'mala hadzal lafdhu fi haqqihi ta'adduban ma Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci untuk dipakai lafaz yang seperti ini pada hak beliau. Beliau membenci sebagai bentuk ta'adduban, sopan santun, ya, kepada Allah. Kalimat istighatsah beliau benci. Ketika mendengar ada orang yang mengatakan, yuk kita beristighatsah kepada Rasul, beliau enggak mau, benci. Maka langsung dinasehatkan para sahabat ini, ya, enggak pantas untuk kalimat itu diperhadapkan kepada saya. Ya. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, lamma qawiyal islamu kana hunaka sinfun minal kuffar ra'awud dukhula fil Islam zahiran wal baqa'a 'alal kufri batinan summu bil munafikin. Ketika Islam telah kuat, ternyata di waktu itu ada sekelompok dari orang-orang kafir yang mereka memiliki pemikiran untuk masuk ke dalam Islam secara nampaknya dan tetap di atas kekufuran secara batinnya. Summu bil munafikin, mereka lah yang dinamakan dengan munafik. Wa kana yasduru minhum minal aqwal wal af'al ma yudayiqul muslimin, dan adalah muncul dari mereka-mereka ini, baik dari ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan, sesuatu yang yudayiqul muslimin, menyempitkan hati kaum muslimin, membuat dongkol hati kaum muslimin. Wa min dzalika ma hasala min hadzal rajul, dan termasuk dari hal itu adalah apa yang didapatkan dari si laki-laki ini, ya. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Hatta talaba ba'dhu sahabah minan nabi sallallahu alaihi wasallam kaffahu wa zajrahu. Ya, sampai-sampai apa? Sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dari Nabi untuk menahan, menghentikan, ya, orang ini. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dzalik. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya mampu untuk, ya, mengabulkan apa yang mereka minta ini. Lakin, akan tetapi, lamma kanatis sighatu allati taqaddamu biha ilaihi fiha isaatu adabin ma'allahi ta'ala ma yambahi antuqal istangkarohan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ketika sighah, konteks yang mereka perhadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam konteks tersebut, di dalam kalimat tersebut, ada unsur isaatu adab, jeleknya adab kepada Allah, yang ya ma yambahi antukol, yang semestinya tidak untuk dikatakan seperti itu. Istangkaroha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, ya, sighah, ucapan, ungkapan tersebut diingkari. Ta'liman lis sahabah, sebagai bentuk pengajaran yang benar kepada para sahabat. Wasaddan li dzari'ati syirki, dan juga sebagai bentuk untuk menutup pintu atau celah menuju kesyirikan. Wa himayatan lit tauhid, dan sebagai bentuk penjagaan kepada tauhid. Ya, begitu semestinya. Ya. Ketika kita mendapatkan, mendengar, melihat suatu kemungkaran, ya, ketika kita mampu di waktu itu untuk meluruskan, luruskan. Ya. Apalagi kalau itu atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, perbuatan kemungkaran tersebut, orang yang di bawah kendali kita. Dalam artian, misalnya kita dalam satu keluarga, kita sebagai kepala keluarga, melihat anak istri kita melakukan suatu kemungkaran, diingkari ketika itu. Mengucapkan suatu yang bengkok, kita luruskan. Ya, para santri demikian. Ketika ustadznya, pengurusnya melihat sesuatu yang bengkok, langsung ditegur, langsung diluruskan. Ya. Ingkarul mungkar. Ketika tidak bisa ditunda, langsung. Ya, langsung ketika itu. Ya. Munasabatul hadits lil bab anna fihi inkarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-istighatsata bighairillah. Bahwa pada hadis ini terdapat pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan istighatsah kepada selain Allah. Ya. Baik. Bahasa Arab, bahasa yang amat sangat dalam maknanya. bahasa yang paling lengkap, yang paling sempurna. Ya. Kalau kita terjemahkan istighosah, ya mungkin bahasa yang paling mendekati ya dengan kata mengaduh. Ya. Mengaduh. Ya. Ya. Pemakaian kalimat istighosah ya, tidak pantas diberikan kepada selain Allah. Istighosah mesti diberikan kepada Allah. Baik. Nah, insyaallah beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang lain insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.